Mitra Bisnis, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai pengapalan ekspor sepanjang tahun lalu turun sekitar 6% dari tahun sebelumnya menjadi hanya 190 miliar dolar Amerika. Dari nilai itu, China masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan kontribusi 11%. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, melihat China saja yang menjadi negara tujuan ekspor terbesar, apa yang bisa Anda review dari hal tersebut? Kalau kita perhatikan misalnya negara-negara tetangga itu ekspor ke China naik. Seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia misalnya yang saya ingat. Filipina juga rasanya naik ekspornya ke China. Nah, berarti salah pada diri kita. Kenapa? Karena kita banyak mengekspor ke China itu produk-produk yang harganya volatile seperti batubara. Tahun lalu Amerika ekspor batubaranya gila-gilaan. Jadi mereka jual batubaranya karena mereka sudah menemukan energi yang lebih ramah lingkungan. Shale gas itu gas yang ada di celah-celah bebatuan. Nah jadi ekspor kita ke China, batubara turun gitu. Tapi cuma batubara aja kok. Jadi menurut saya sih bukan sesuatu yang mengkhawatirkan perdagangan kita dengan China. Tapi gara-gara kita bodoh saja gitu. Hanya berpangku pada 1-2 komoditas. Jadi kembali, persoalannya ada di dalam diri kita yang gagal untuk memanfaatkan pasar China yang 1,3 miliar penduduknya itu. Gitu. Tapi itu pun ekspor kita ke China sebelum tahun 2012 naik terus dan sebetulnya membaik. Jadi pada tahun 2008, defisit kita itu 7 miliar dengan China. 2009 sampai 2011 turun terus. 2012-nya piung naik lagi, melebihi defisit puncak 2008 itu. Yang 7-an, 7, sekian miliar. 2008, 8, sekian miliar itu. Komoditas apa saja yang paling banyak diekspor, Pak? Tambang, kemudian CPO, ada industri juga. Beberapa. Jadi kita juga ngekspor tekstil misalnya ke China yang berbasis polyester, kemudian barang-barang industri lainnya. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.